tak mau lagi mengertikan dirimu. Aku tak mau lagi mengertikan dirimu. Aku tak mau. Aku tak mau lagi. Aku tak mau lagi. Katanya kau sayang padaku, katanya kau merindukan aku, katanya kau mencintai aku, katanya, katanya cinta. Katanya kau sayang padaku, katanya kau merindukan aku, katanya kau mencintai aku, katanya, katanya cinta. Ku tak mau lagi mengertikan dirimu. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau lagi. Aku tak mau lagi. Kau mencintai aku, katanya, katanya cinta. Katanya kau sayang padaku, katanya kau merindukan aku, katanya kau mencintai aku, katanya, katanya cinta. Ku tak mau lagi